Setiap hari ku hanya bermain. Setiap hari ku selalu di sini. Setiap malam ku rasakan tinggi. Setiap malam hanya ada sepi. Kau tak seperti yang dulu lagi, dan kau tak peduli. Kau tak seperti yang dulu lagi, dan kau tak peduli. Dan ku Sejak kau, sejak kau, sejak kau.